Kembali bareng Sonata, aku kasih hadiah buat kamu yang udah tertib. Yang penting, jaga situasi kayak gini sampai akhir acara nanti ya. Sonata. Aden Rahmadani Sonata.